السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada bab yang berikutnya yang masih berkait dalam masalah talabul ilmi dan adab talabul ilmi, yaitu tathabbut wa talabul isnad wa ulwi manzilatihi واختصاص الله به لهذه الأمة. باب tentang التثبت. تثبت adalah memastikan. Mungkin masih ingat di dalam prinsip-prinsip atau dasar-dasar talabul ilmi yang sudah pernah kita pelajari, di antara asal min usul talabul ilm, di antara prinsip dari prinsip-prinsip mencari ilmu adalah memastikan riwayah wa dirayah. Iya kan? Apa memastikan riwayah dan dirayah? Memastikan sebuah hadis riwayatnya sahih, dan juga memastikan bahwa maknanya begitu, tepat. Kalau sudah terbukti memang hadisnya sahih dan maknanya juga seperti itu dari salaf, maka baru kemudian diamalkan. Sehingga pengamalan itu ba'da tathabbut, pengamalan itu setelah kepastian kebenaran. Wa talabul isnad, dan juga mencari sanad riwayat. Wa ulu manzilatihi, dan tingginya kedudukan sanad. Wa ikhtisasillahi bihi li hadhil ummah, dan juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan untuk umat ini. Kalau umat-umat yang lain mereka tidak memiliki ilmu riwayah, silahkan tanyakan kepada agama Yahudi, agama Nasrani yang mereka mengaku ini ucapan Nabi Musa, ini ucapan Nabi Isa. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka punya sanad? Tanyakan kepada mereka, apakah mereka mendapatkan ucapan Nabi Musa atau Nabi Isa tadi dengan sanad yang bersambung, dengan rawi-rawi yang terpercaya, thiqah? Khon bin a'azakumullah, tidak ada. Mereka tidak memiliki sanad sama sekali, sehingga keotentikannya sangat dipertanyakan. Maka dikatakan di sini ikhtisasullah bihi li hadhihi ummah, bahwa ini ilmu isnad, ilmu riwayat adalah keistimewaan umat Islam yang Allah berikan pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan satu ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya, yaitu ilmu riwayat hadis. Khodimun a'azakumullah, pertama Dalam bab ini dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Tabayyun itu semakna dengan tathabbut. Tathabbut memastikan, tabayyun meminta penjelasan kebuktian, ini pembuktian kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dikhawatirkan kalian menimpakan pada satu kaum satu musibah, tetapi akhirnya fatus bijahalat ini dengan kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian dengan apa yang kalian perbuat kalian menyesal. Qulna a'udzubikumullah. Tentang ayat ini ada kisah. Ada kisah, yaitu tentang seseorang sahabat yang melihat sesuatu atau mendapatkan satu berita. Katanya bahwa mereka berkumpul akan menyerang kalian. Mereka berkumpul di pinggir kota akan menyerang kamu, menyerang kalian. Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin. Padahal mereka sudah masuk Islam. Maka terheran-heran utusan Rasulullah ini melihat, padahal dia tugasnya untuk mengambil zakat, datang ke kampung tersebut. Ternyata benar, sudah berdiri di pinggir kota semuanya. Wah, jangan-jangan benar-benar saya akan diserang, jangan-jangan saya mau dibunuh. Balik, balik kepada Rasulullah SAW dan melaporkannya. Rasulullah, mereka akan menyerangku, mereka begini dan begini. Rasulullah terheran-heran, karena mereka muslimin, bagaimana mungkin akan kemudian tiba-tiba berubah. Ternyata datang utusan dari mereka menyatakannya, Rasulullah, kenapa utusanmu balik? Kami berdiri di pinggir kota ingin menyambut utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan dari utusan Allah, yang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami ingin menyambut mereka, ingin menyambut beliau. Ternyata aku lihat dari kejauhan tiba-tiba dia balik. Aku khawatir ada kesalahpahaman. Kama qala fil qissah, yang jelas ternyata berita tadi keliru. Yang disampaikan tentang dia, mereka akan menyerang. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seorang yang fasik membawa berita, maka hati-hatilah. Jangan langsung diterima. Tabayyanu, kata Allah. Periksalah. Yani tathabbatu. Pastikanlah beritanya, kebenarannya. Ceklah kebenarannya. Jangan sampai kau menimpakan pada satu kaum bijahalatin, dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang akhirnya kalian menyesal. Yang kalian menjadi menyesal setelah itu. Ternyata salah. Sudah dilawan, diserang, ternyata keliru. Ini bahaya besar. Sehingga khunibin a'azakumullah, berarti yang diambil faedah dari ayat ini adalah hendaklah tathabbut wa tabayyun dalam satu berita. Kalau orangnya tidak diketahui, fasik atau tidak fasik, perlu dicek atau tidak perlu dicek? Perlu dicek. Hukum asalnya kita jangan menerima sembarangan. Kafa bil mar'i kadiban, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddiza bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Artinya tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Sebentar, periksa dulu, teliti dulu, saring dulu mana yang terbukti benar dan mana yang masih ragu-ragu. Yang ragu-ragu belum tentu jangan disampaikan. Tapi yang sudah pasti benarnya sampaikan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka Allah menyatakan fatabayyanu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, au atharatin min ilmin. Ini juga sebagai hujjah. Kalau masalah dunia saja harus tabayyun, katanya si fulan begini, katanya si fulan. Jangan langsung percaya. Dia mencaci maki kamu, jangan kamu langsung marah. Sabar. Belum tentu benar beritanya. Barakallahu fikum. Apalagi masalah agama. Ini wajib. Ini sunnah. Sebentar. Tabayyanu, tathabbatu, periksalah dan mintalah pemantapan. Dengan apa pemantapannya? Dengan apa? Dalil. Iya kan? Ini wajib, ini sunnah, ini haram. Hatta dalil. Ini dalam rangka tathabbut wa tabayyun. Apa dalilnya kamu mengatakan itu haram? Apa dalilnya kamu mengatakan bahwa itu wajib? Maka dikatakan pula oleh Allah SWT dalam ayat lain bahwa mereka berbuat begini dan begitu, apa dalilnya? Apakah mereka punya sesuatu berita-berita? Au atharatin min ilmin, kata Allah. Atau mereka punya atharatin min ilm, punya riwayat-riwayat ilmu. Athar, yakni peninggalan-peninggalan ilmu. Sebagai bukti. Kalau ada dalil-dalil, riwayat-riwayat ilmu yang membuktikan kebenarannya, maka kita katakan itu benar. Tetapi kalau ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada bukti-bukti dari Quran wala sunnah, maka jangan diterima. Kata Allah, au atharatin min ilmin, atau riwayat dari ilmu. Berkata Matar al-Warraq rahimahullahu ta'ala tentang ayat-ayat tadi, bila ayat as-sabiqah, tentang ayat yang sudah kita baca. Kata beliau, maknanya adalah isnadul hadith au atharatin min ilm, adalah isnadul hadith atau riwayat dari ilmu, peninggalan dari ilmu, yakni riwayat-riwayat dari ilmu yang disampaikan oleh para rasul. Qanibirina azakumullah. Demikian dikatakan oleh Matar al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala, balagani anna Allah khassa hadhil ummah bi thalathati asya. Sampai kepadaku satu berita bahwa hadhil ummah, bahwa umat ini diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga perkara. Yani beliau mendengar dari salafnya. Balagani maknanya sampai kepadaku dari salaf, dari orang-orang terdahulu, dari para salafus salih, bahwa umat ini, umat Islam, khassallah bithalathati asya, Allah mengkhususkan mereka, khassah hadhil ummah bithalathati asya, diistimewakan dengan tiga perkara. Lam yu'tiha man qablaha, tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Yang pertama al-isnad, yang kedua al-ansab, yang ketiga al-i'rab. Tiga perkara ini adalah keistimewaan umat Islam. Al-isnad adalah sanad-sanad hadis, riwayat-riwayat. Enggak ada pelajaran ilmu sanad, ilmu hadis, mustalah hadis dalam agama lain, enggak ada. Hanya pada agama Islam. Yang kedua al-ansab, nasab. Mereka kaum muslimin menghafal, mempelajari nasab-nasab sampai-sampai mereka tidak terlewat satu orang pun dari para sahabat disebutkan riwayat-riwayatnya, nasab-nasabnya, suku-sukunya. Apalagi Rasulullah SAW disebutkan sanad-sanadnya lengkap. Taib. Yang lain Matius, anak siapa? Anaknya sopo, Plato anaknya sopo. Anaknya siapa itu? Bapaknya, kakeknya, dari suku apa itu? Tidak ada yang tahu. Entah anak zina atau bukan, wallahu alam. Kalau Plato, fadhilna azakumullah, tidak jelas siapa turunannya, siapa bapaknya, siapa sukunya. Ini keistimewaan kaum muslimin. Yang ketiga al-i'rab. Al-i'rab adalah apa yang kalian pelajari dalam nahu, dalam bahasa Arab. Ini fa'il, ini maf'ul. Yang fa'il marfu', yang maf'ul mansub. Qanibirina azakumullah. Yang kemudian kalau terkena huruf jar dari benda-benda dari asma menjadi majrur. Ini i'rab. Apa kedudukannya dalam i'rab? Fa'il. Apa kedudukannya dalam i'rab? Maf'ul. Apa kedudukannya dalam i'rab? Dia jar atau majrur fi mahalli kadza dan seterusnya. Masyaallah. Ini juga tidak ada di dalam bahasa lain. Hanya dalam bahasa Arab, di dalam Islam kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Indonesia, kucing makan tikus mati itu enggak jelas siapa yang mati, iya kan? Yang mati kucing apa tikus? Kucing makan tikus mati. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Siapa yang mati nih, kucing apa tikus? Hah? Kucing makan tikus mati. Siapa mati? Kucing makan tikus mati. Hah? Kucing. Kalau bacanya kucing makan tikus mati. Siapa yang mati? Tikus. Kalau kucing makan tikus mati, kucing itu sudah mati duluan sebelum dimakan. Beda semua. Kucing makan tikus mati dengan kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Banyak perubahan, tidak ada perubahan harokat, enggak ada perubahan fathah, kasrah, enggak ada tanda-tandanya, tergantung yang baca. Bayangkan kalau hadis Nabi dalam bahasa Indonesia dibahas, berarti ini membacanya bagaimana? Mana yang marfu', mana yang mansub? Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Mana yang dimaksud mati, yang mana yang kucing, enggak akan dipaham. Alhamdulillah. Allah turunkan dengan bahasa yang memiliki keistimewaan yaitu al-i'rab. Daraba Zaidun Amran. Siapa yang dipukul? Amran. Sekarang dibalik. Daraba Amran Zaidun. Siapa yang dipukul? Tetap Amr. Iya kan? Dibolak dibalik sama. Kenapa? Karena ada i'rab. Daraba Zaidun Amran, daraba Amran Zaidun, tetap aja Amr yang dipukul. Kenapa? Karena Amran itu sudah mansub sebagai maf'ul dikenai pekerjaan. Karena ada tandanya. Yaitu mansubnya. Wa alamatu nasbihi fathah. Sebagaimana Amr. Sebagaimana Zaid, Zaidun, daraba Zaidun. Dia sudah ada tandanya. Yaitu rafa'. Dalam keadaan dia di depan ataupun belakang. Daraba Zaidun Amran atau daraba Amran Zaidun, tetap Zaid adalah pelakunya karena dia marfu' wa alamat raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Enam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka tiga perkara ini keistimewaan kita kaum muslimin. Keistimewaan umat Islam. Al-isnad wal ansab wal i'rab. Hanya saja al-ansab wal i'rab sudah disebutkan. Di sini ustaznya, bukan sana. Al-ansab wal i'rab sudah dibahas di dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Apa hukumnya? Pelajari nasab dan i'rab. Pelajari. Sekedarnya kalian tahu nasab-nasab kalian, nasab-nasab orang-orang yang betul kita pelajari seperti Rasulullah SAW dan lainnya dan para sahabat. Tidak perlu berlebihan. I'rab juga demikian. Dikatakan seperti garam. Pelajari secukupnya. Hingga kalian paham ketika membaca bahasa Arab. Cukup. Berarti al-isnad. Ini yang harus kita pelajari. Karena berkaitan dengan hadith-hadith. Dan ini yang paling pentingnya. Mau kita bicara tentang nasabnya Rasulullah. Dari mana kamu dengar? Harus ada nasabnya. Harus ada sanadnya. Ada sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan dari seorang ibu, Aminah namanya. Apanya begini. Ada sanad. Berarti sanad. Ini paling penting di antara tiga tadi. Qul inna a'udzukum wa yaitu yang kalian pelajari dalam kitab atau dalam pembahasan Musnad Hadis. Qala Yaqub ibn Syaibah rahimahullahu taala. Qultu Yahya li Yahya ibn Ma'in. Aku katakan kepada Yahya ibn Ma'in. Ta'rif ahadan min at-tabi'in kana yantaqi ar-rijal kama kana ibn Sirin yantaqihim fa qala bi ra'sihi ay la. Berkata Ya'qub ibn Syaibah rahimahullah, aku katakan kepada Yahya ibn Ma'in, apakah engkau tahu seseorang minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, kana yantaqir rijal, dia memeriksa rawi-rawi rijal. Kama kana Ibnu Sirin, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin ketika beliau yantaqihim, ketika beliau menyaring mereka. Qala bi ra'sihi aila, aku tidak dapati. Qul inna a'udzu, kalau dari kalangan kaum muslimin saja, tidak seluruhnya. Qul inna a'udzu, kecuali tokoh-tokoh para imam ahlul hadis saja yang memeriksa rawi-rawi, menyaringnya sedemikian rupa. Apalagi di luar kaum muslimin. Kalau dari kalangan tabi'in saja tidak seluruhnya, apalagi setelah tabi'in, apalagi di luar Islam, enggak dikenal. Ilmu rijal. Mereka memilih dan memilih. Ini orang terpercaya, bisa diterima hadisnya. Ini orang pendusta, enggak bisa diterima hadisnya. Ini orang sering salah dalam meriwayatkan, maka tidak bisa diterima secara mutlak, harus butuh dukungan-dukungan. Ini diperiksa, masya Allah. Ini keistimewaan para ulama ahli sunnah kaum muslimin. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, kana mimman yandur fil hadith wa yaftish anil isnad wa la na'rif ahadan awwala minhu, Muhammad ibn Sirin, thumma kana Ayyub wa ibn Aun, thumma kana Syu'bah, thumma kana Yahya ibn Sa'id wa Abdul Rahman. Berarti ilmu ini adalah ilmu yang memang khusus pada umat ini. Dikatakan oleh Ali al-Madini rahimahullahu ta'ala, kana mimman yanduru fil hadith wa yaftish anil isnad. Dikatakan diantara orang-orang yang melihat, mempelajari hadith dan memeriksa hadith dari sanad-sanadnya, wala na'rif ahadan awwala minhu, dan aku tidak mengetahui ada orang yang lebih dulu dari dia. Siapa? Muhammad ibn Sirin. Yang tadi ditanyakan, apakah engkau pernah melihat ada seorang yang menyaring rawi-rawi, menyaring orang-orang yang bisa diterima dan tidak bisa diterima riwayatnya, seperti Muhammad ibn Sirin? Apa ada? Dia menggelengkan kepalanya sambil menyatakan, tidak pernah aku dapat selain beliau. Artinya beliau termasuk orang pertama dari kalangan tabi'in yang memeriksa rawi-rawi. Thumma kana Ayyub wa ibn Aun. Kemudian Ayyub Sikhtiyani, kemudian ibn Aun. Kemudian Syu'bah. Kemudian Yahya ibn Sa'id dan Abdul Rahman. Ikhwan bin a'azakumullah, apakah maknanya berarti sahabat tidak punya ilmu tersebut? Karena awalnya adalah Muhammad ibn Sirin. Kaifa jawab? Bukan masalah tidak bisa. Sahabat bisa kalau mau. Tetapi para sahabat dalam keadaan langsung bertemu dengan Rasulullah, maka mereka tidak melalui perantara orang lain. Satu itu. Yang kedua, kalaupun melalui perantaraan sahabat yang lain, kulluhum udul. Zaman sahabat, zaman semua mereka udul. Orang-orangnya terpercaya semua. Dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufari ruhamau bainahum. Dikecualikan munafikin, itu pun sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf. Ini munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tercatat dalam sejarah. Ini munafik namanya Da'is. Ini munafik namanya fulan. Bisa dihitung dengan jari. Selebihnya para sahabat, kulluhum 'udul, semuanya adil. Sehingga selesai. Gampang, dan mereka paham betul. Semua sahabat adil kecuali si fulan itu munafik, dan itu bukan sahabat. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, karena sangat jelasnya perbedaan antara munafik dengan sahabat, maka seakan-akan tidak ada ilmu musalah hadis. Seakan-akan tidak ada ilmu itu, dan kemudian dianggap berarti ilmu bidah dong kalau tidak ada. Kata siapa ilmu bidah? Umar ibn Khattab ketika didatangi oleh seseorang dan menyatakan Rasulullah SAW berkata begini, beliau menyatakan, wallah, hendaklah engkau datangkan siapa yang mendengar bersamamu untuk mendukungmu. Kalau tidak, aku akan cambuk kamu. Apa maknanya? Beliau memeriksa. Memeriksa riwayatnya. Apakah kamu mendengarkan sendirian atau bersama orang lain? Ada bersama orang lain. Siapa? Panggil. Coba kamu, apa kamu mendengarkan seperti ini? Iya. terima hadisnya. Dengan dukungan riwayat lain. Apa itu ilmu mushalah hadis itu bukan? Sama. Tapi belum dibukukan, belum dibikin secara tersusun seperti ini, karena masih sangat sederhananya. Orang-orangnya masih ada dua model saja. Satu orang-orang yang terpercaya, para sahabat udul, dan yang kelompok kecil, sirdimatun qalilah, adalah munafiqin. Yang itu juga ma'ruf, sangat jelas. Setiap mereka berbuat, setiap mereka berkata, turun ayat. Berkata orang-orang munafiqin, qalal munafiqun. Sehingga siapa yang tidak tahu kalau dia munafik? Semua tahu. Baik. Sehingga mereka dalam keadaan sudah sama-sama paham, sama-sama mengerti. Hanya saja di zaman Muhammad bin Sirin, beliau orang yang pertama menyusunnya dalam sebuah tulisan. Si fulan terpercaya, si fulan thiqah, si fulan bisa diambil riwayatnya, si fulan tidak, masya Allah. Sehingga dikatakan beliau awal man dzakalama fi hadza fil isnad. Wala na'rif ahadan awwala minhu, dan kami tidak mengetahui ada yang lebih awal dari itu. Lebih awal dari dia. Baru kemudian diikuti oleh Ayyub wa Ibn Aun, kemudian Syu'bah, kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman rahimahullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-isnadu 'indi min ad-din. Sanad menurutku dari agama. Termasuk ajaran agama. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena sanad, laqala man syaa'a ma syaa'a, akan berkata siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Lihat ucapannya sangat bagus sekali dari beliau Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Al-isnadu 'indi min ad-din. Sanad itu menurutku termasuk agama. Kalau saja bukan karena sanad, maka orang siapapun bebas berbicara dan juga bebas berbicara apapun. Laqala man syaa'a ma syaa'a, niscaya akan berbicara siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Masing-masing ngomong qala Rasulullah, masing-masing ngomong Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Karena enggak pakai sanad. Bahaya. Setiap orang bisa ngomong seenaknya qala Rasulullah, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah. Setiap orang bisa berkata dengan sesukanya. Pedagang kentang mengatakan berkata Rasulullah, siapa yang makan kentang maka dia akan sehat. Hadis sahih. Riwayat saya. Karena tidak pakai sanad. Yang lain lagi, penjual badinjan, penjual apalagi, semua masing-masing menawarkan dengan riwayat. Dengan apa yang mereka suka. Karena bin na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Tetapi karena sanad, tidak bisa orang mengatakan qala Rasulullah kecuali harus menyebutkan sanadnya. Min aina akhadta? Man sabaqaka? Dari mana kamu mendengar? Dari siapa kamu dapat? Saya mendapatkan dari fulan. Siapa fulan? Periksa rawi-rawinya. Kalau serangkan dia, thiqah terpercaya, thayyib, dia ngambil dari siapa? Bukankah dia tidak bertemu Rasulullah? Oh tidak, dia bertemu dengan tabi'in fulan. Mana? Siapa tabi'in fulan? Kalau ternyata orang yang lemah, tolak hadisnya, tidak diterima. Kalau ternyata benar dari seorang yang thiqah dari kalangan tabi'in, baru kemudian dikatakan dari sahabat yang siapa? Dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Tidak bisa sembarangan orang berbicara. Faidha qila lahu man haddathaka. Maka kalau dikatakan kepadanya man haddathaka baqiya. Kalau dikatakan siapa yang menyampaikan kepadamu, ketika kamu berkata qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah, sebentar, kamu kan enggak ketemu Nabi, dari mana kamu dengar? Harus sebutkan riwayatnya, sehingga akan ittaqa. Berarti yang betul yang ittaqa yang dalam kurung, bisa baqiya, bisa ittaqa, seperti ittaqa. Yani akhirnya dia akan berhati-hati. Ittaqa, hati-hati. Tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan mengatakan qala Rasulullah, karena harus menyebutkan sanadnya. Kalau dikatakan man haddatsaka, siapa yang menyampaikan kepadamu, maka dia akan sulit. Ikhwan bin na'azakumullah. Qala aidan, berkata juga Ibnu Mubarak, talabul isnad al-muttasil min ad-din, mencari sanad yang bersambung, sanad rantai para rawi yang bersambung minad-din, termasuk agama. Al-isnadu minad-din, sanad ini dari agama. Kalau kita mencari ilmu tanpa sanad, tanpa riwayat, maka niscaya kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang lemah atau mendapatkan urusan-urusan kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau kita teliti dengan riwayat-riwayat yang sahih, insyaallah kita selamat. Berarti berkait atau tidak berkait dengan agama? Sangat berkait dengan agama. Perhatikan. Barakallahu fikum. Inna Allah hafadz al-asanid, kata Ibn Mubarak rahimahullah, yang tidak punya buku, nulis supaya jangan ngelamun, ngantuk. Yang tidak punya buku, catat ucapan siapa, apa kata-katanya. Berkata juga, berarti masih Abdullah Ibn Mubarak, inna Allah hafadz al-asanid ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ilmu sanad ini atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan adanya ilmu sanad pada umat Islam sehingga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Terjaga, yakni tidak bisa berubah sedikit pun. Tidak bisa berganti, enggak bisa bertambah atau berkurang. Kenapa? Karena dijaga oleh para penghafal-penghafal yang terpercaya. Dan kemudian diperiksa oleh orang-orang yang lain dan dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kamu mendapatkan satu riwayat, orang lain mendapatkan riwayat lagi, dicocokkan. Maka kalau sampai ada yang bertentangan, maka dikatakan hadis itu mudharib, goncang, termasuk hadis lemah, goncang. Kalau ternyata hadis itu yang satunya lebih sahih dari yang lainnya, maka yang lebih sahih itu mahfuz, terjaga. Sedangkan yang di bawahnya syadz. Kalau ternyata yang tadi berlawanan dengan yang lebih sahih ini bukan hanya dia kesahihannya lebih rendah, bahkan dia dhaif, ma'adhaf, maka bukan hanya dikatakan syad, tetapi munkar. Ini semua diperiksa dalam ilmu isnad, dalam ilmu sanad. Dan ini subhanallah kemuliaan yang Allah berikan pada umat Islam. Maka kalian para thullabul ilm, kalau tidak mempelajari ilmu yang istimewa ini, siapa lagi? Apakah mengharapkan mereka-mereka ahlu dunia untuk mempelajari isnad? Apakah kita mengharapkan mereka ahlu dunia yang mempelajari ilmu ini? Qul inna a'udzubikumullah, tidak ada lain kecuali kalian ahlu sunnah. Apakah kita mengharapkan ahlu dunia? Tidak mungkin. Apakah mengharapkan ahlu bid'ah? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ahlu bid'ah dengan aliran apapun, mereka berjalan dengan riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang dha'ifah. Mereka berjalan dengan ucapan-ucapan mereka, ucapan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka berjalan dengan bimbingan hawa nafsu mereka sendiri, bukan dengan bimbingan sunnah. Sehingga mereka tidak peduli dengan riwayat. Tidak peduli dengan riwayat-riwayat yang sahih atau dha'if, tidak peduli. Pokoknya apa yang cocok dengan akalnya, dia akan terima. Dha'if ataupun sahih, maudhu' ataupun palsu, mereka akan terima. Selama itu mencocoki hawa nafsu mereka. Sehingga jangan harap mereka akan belajar ilmu ini. Berarti ya ta'ayyan, berarti sudah tertentu yang akan mempelajari ilmu isnad hanya kalian ahli sunnah. Hanya kalian. Ahli dunia enggak ngurusi urusan itu. Juga ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka berjalan dengan hawa, tidak dengan hadis, sehingga mereka tidak peduli hadis itu mau maudhu', semaudhu' maudhu'nya, dhaif sedhaif dhaifnya, yang penting cocok dengan perut mereka, mereka akan sampaikan. Sehingga tidak ada lain kecuali kita ahli sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah thullabul ilm, wahai para pencari ilmu, semangatlah untuk mencari ilmu hadis dan ilmu isnad. Alhamdulillah, sekarang dalam keadaan sudah ada lengkap. Mau kalian pelajari ilmu isnad, ada kitab-kitabnya. Mau kalian mempelajari hadis-hadis yang sudah terbukti sahih dengan sanadnya, juga ada kitab-kitabnya. Sudah ada kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, yang sudah diteliti, sudah disaring dengan baik oleh para ulama. Sehingga kamu tinggal baca, dan baca sanad-sanadnya, baca rawi-rawinya, maka kamu akan tahu itu semuanya rawi-rawi thiqah yang terpercaya. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya isnad atau talabul isnad, mencari isnad, mempelajari hadis dengan riwayat-riwayat adalah agama Islam itu sendiri. tanpa sanad la qala man syaa ma syaa, kata Ibnu Mubarak. Kalau tanpa silsilah para rawi, setiap orang akan bebas berbicara dengan apa yang dia suka. Akhirnya jadi fitnah. Jadi perpecahan yang besar di kalangan umat Islam. Wa qala aidan innallaha hafizul asanid ala ummati Muhammad. Maka beliau berkata juga bahwa Allah yang menjaga ilmu sanad ini pada umat Islam. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm ayal hadis min ad-din au dinun. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu ini, yani ilmu isnad, ilmu hadis, ilmu riwayat-riwayat hadis, min ad-din, termasuk agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil pelajaran, mengambil agama kalian. Kalau sanad termasuk agama, berarti kalian harus lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Akhwanina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, khususnya kalian para thullabul ilm, para pencari-pencari ilmu, sanad jangan dianggap bahwa itu hanya dipakai pada masa-masa lalu saja. Sebagaimana dikatakan oleh hizbiyyin, sururiyyin, qutbiyyin, mereka-mereka yang terfitnah dengan hizbiyah, mereka menganggap enggak perlu ilmu isnad. Kuno itu sudah enggak dipakai lagi. Kita sudah bisa mengambil yang sudah masak. Ngapain mempelajari ilmu tersebut? Padahal sampai hari ini ilmu tersebut bermanfaat. Paling tidak kamu akan bisa memakainya ketika kamu mendapatkan riwayat. Bukan kepada Nabi, tetapi kepada kitab-kitab sahih tadi. Kan bisa kita ambil dari sahih Bukhari, kita ambil dari sahih Muslim, selesai. Gak perlu pakai ilmu sanad, sudah masak, sudah matang, tinggal ambil saja, selesai. Baik, ngambilnya langsung atau gak langsung? Kadang-kadang langsung kalau kalian mampu. Tapi kalau tidak, melalui perantaraan guru kalian. Iya kan? Nah gurunya siapa? Bagaimana kalau orang seorang Syiah Rafidhah berdiri di mimbar Jumat kemudian mengatakan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa aku berdusta. Aku meriwayatkan hadis dari perutku sendiri, dari kantongku sendiri. Dalam Bukhari. Diterima atau tidak diterima? Hah? Bukhari. Iya, Bukhari-nya kita percaya. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Dan ulama, alim, ilmu ahlul hadis. Juga riwayat-riwayat di dalamnya sudah diperiksa oleh para ulama, terbukti sahih. Yang kita pertanyakan ini yang ngomong di mimbar siapa? Apakah orang yang jujur terpercaya atau orang yang gampang berdusta? Apakah ahli sunnah atau ahlul bid'ah? Apakah dia seorang yang dalam keadaan berjalan di jalan yang lurus atau berjalan di jalan yang sesat? Kalau dia berjalan di jalan yang lurus dan kita tahu dia orang yang terpercaya, kita terima riwayatnya. Oh, Masya Allah. Ternyata dalam riwayat Bukhari ada seperti itu. Kalau ternyata yang berbicaranya adalah mubtadi umbal dari kalangan Syiah Rafidhah, Syi'i Rafidhi, menyatakan seperti itu, mencerca Abu Bakar wa Umar dan mengatasnamakan Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab kalian ada. Apakah dipercaya? Tidak. Ditolak. Kenapa ditolak? Rawinya dhaif. Rawi yang mana? Nah, itu yang ngomong di mimbar tadi dhaif. Karena dia Syi'i Rafidhi, mubtadi umbal, dia kadzab. Seorang Syi'i harus kadzab, kata mereka. Karena mereka mengajarkan ajaran mut'ah, ajaran taqiyah. Tahu taqiyah? Menyembunyikan kebenaran. Bohong. Diajarkan oleh mereka, namanya taqiyah. Sehingga hati-hati. Kalau orang itu beraliran sesat mengajarkan kedustaan dan kedustaan itu sebagai agama mereka, maka rawi-rawi riwayat-riwayatnya tidak diterima. Ditolak. Itu ilmu hadis itu bukan? Ilmu sanad atau bukan? Ilmu sanad. Makanya kata Muhammad bin Sirin, al-isnadu minad-din. Inna hadzal ilmi dinun. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini, ilmu riwayat ini din, agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Kalau ternyata itu mubtadi abal, jangan diterima hadisnya, jangan diterima riwayatnya. Kalau dia adalah ahli sunnah terpercaya jujur, maka kamu terima riwayatnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.